Muhammadur Rasulullah, berjuang fisabilillah, wahai para pejuang, marahlah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga pikiran, kurbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marahlah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga pikiran, kurbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela, kita gempur hingga ke hujungnya. Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela, kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah pendek dan juga kezaliman, kembalikanlah keamanan di bumi Anbiya. Berdoalah kepada Ilahi agar Palestin akan merdeka, kekal sentosa selamanya. Pejuang, marahlah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga pikiran, kurbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Ayo bersatu demi Palestin, bersama Allah kita.